rame-rame kita teriakan ya. Semangat juang, semangat pesta yang meriah untuk rekan-rekan pasukan jenggot di sini, mewakili Aremania seluruh karang peloso. Kita teriakan ya, salam satu jiwa. Oh. Tangan yang meriah dulu buat Nyuken Dedes. Saya spesialkan buat semuanya. Semangat goyang semuanya bareng Nyuken. Aku teringat kepadamu dan karena kamu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyang keseimbangan diri sendiri menyambut hasrat di hati. Mengapa cinta berakhir sedangkan ada rasa saling dieling-eling ya dibuat rek, wah gak usum. Oke, okay, kalian masih bersama Nyuken Dedes. Spesial buat semuanya, kita nyanyi bareng lagi yuk. Yuk.

Afro. Terima kasih ya Remo. Spesial buat para-para jomblo juga pacar-pacar tuh yang ada di bawah semuanya. Terima kasih. guru pensiun. Ini yang dibawa minta lagu apa lagi? Hah? Banyak sekali. Kali ini saya coba duet karo wong ganteng dhewe. Sini dulu. Cerita lagi hujung.

kacamata hitam bergaya. Siap hijau, siap hijau, siap hijau. Sampai hari ini kita enjoy sama-sama. Dan tentunya kita boleh nyanyi sama-sama ya. Paling kenceng, paling keras semuanya. Ku basuhkan dengan air. Kalian luar biasa. Oh, sama-sama lagi ya, yang kompak, yang kenceng ya, bareng cantiknya Indonesia. Itulah aku. Bareng yang keren di sini. Hai,

Ada satu nomor lagu dari negeri jiran sana. Hantere bina abrahi nahi zakete Tere bina ya waktu demera jaenge juda yumki tum hi ho ab tum hi ho zindagi ab tum hi ho jaan bhi mera dil dil bhi meri aas bhi Apa tum hi ho Yang bisa nyanyi, yuk kita nyanyi bareng-bareng bro saudaraku yang sangat luar biasa. Ya, silakan dibagi, matur nuwun buat panitianya kan. Untuk Anda semuanya. Rame-rame kita teriakan ya. Semangat juang. Semangat pesta yang meriah. Untuk rekan-rekan pasukan joget di sini. Mewakili Aremania seluruh Karang Ploso. Kita teriakan yel-yelnya salam satu jiwa. Dari PT Aglisia ya rekod.